Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hai masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan arahan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masa-masa fitnah, dan beberapa hadis yang kemarin telah kita sebutkan di antaranya adalah kisah dari Abu Bakrah radhiyallahu taala an, yang beliau lebih memilih untuk tinggal di rumahnya dan tidak melakukan perlawanan kepada mereka, orang-orang yang memaksanya untuk terjatuh ke dalam fitnah ketika itu. Dan di sini sebagai pelengkap dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, saya akan sebutkan penjelasan dari mereka para ulama, dan disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, hamal haula al-wa'id المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ. Para ulama membawa hadis-hadis yang berisikan ancaman seseorang untuk dia jatuh ke dalam fitnah sehingga dia masuk ke fitnah peperangan antara kaum muslimin yang berselisih ketika itu. Para ulama disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah membawa hadis-hadis ini kepada peperangan yang dilandasi bukan karena faktor ta'wil yang dibenarkan, bal bimujarrad talabil malik, bahkan semata-mata peperangan yang diinginkan darinya untuk mendapatkan kursi kekuasaan semata, atau karena unsur-unsur ad-dunya. Ini penting untuk kita nukilkan dan kita sebutkan agar nantinya tidak kemudian kita pahami bahwasanya peperangan-peperangan yang terjadi di tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya, seperti kejadian Jamal, Siffin, sehingga menyebabkan terbunuh sebagian sahabat Rasul dan sebagian besar dari kaum muslimin. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya peperangan yang terjadi di antara mereka para sahabat Nabi alaihi salam tidak terkena kepada riwayat-riwayat tersebut. Tidak terkena pada riwayat-riwayat tersebut karena mereka melakukan peperangan tersebut disebabkan karena pentakwilan yang memandang mengharuskan mereka untuk melakukannya. Dan telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, semua yang dilakukan oleh sahabat di masa-masa fitnah tersebut kita katakan keseluruhannya ma'jur, diberikan pahala oleh Allah, dan kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang salahnya ia mendapatkan satu pahala dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, i'lam anna ad-dima' allati jarat baina sahabah, ketahuilah bahwasanya darah-darah yang mengalir disebabkan karena peperangan yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Nawawi rahimahullah, laisat bidakhilatin fi hadzal wa'id, tidak masuk pada ancaman hadis-hadis ini. ancaman yang berisikan tidak dibolehkannya seseorang mengalirkan darah seorang muslim. Dan beberapa hadis-hadis yang telah kita sebutkan dan telah kita bacakan beberapa sebagainya yang Rasulullah SAW melarang seseorang terjatuh ke dalam fitnah pertumpahan darah tersebut. Sehingga hadis-hadis ini tidak diberlakukan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabu ahli sunnah wal haq ihsanul dhanni bihim. Dan yang menjadi madhab ahli sunnah dan ini yang benar adalah kita berhusnul dhan kepada mereka. Naam. Wal imsak amma syajara bainahum, dan juga termasuk dari madhab ahli sunnah menahan diri dari semua perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara pasukannya Ali dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum. Kita katakan hadis-hadis yang kemarin telah kita sebutkan tidak terkena kepada mereka, dan termasuk dari madhab ahli sunnah berhusnul dzan kepada mereka dan menahan diri dari membahas perselisihan-perselisihan mereka atau membela salah satu dari keduanya. Wa ta'wilu qitalihim, dan bahwasanya peperangan-peperangan mereka dilandasi karena ta'wil mereka kepada nas-nas yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan agar seseorang yang ketika itu diangkat menjadi khalifah kemudian ternyata ada yang menentangnya, maka diperangi, ya kan? Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Naam. Terjadi perbedaan takwil di antara para sahabat Nabi alaihi assalatu wassalam. Ada di antara mereka yang menuntut untuk menyelesaikan pembunuhan yang terjadi pada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Naam. Wa annahum mujtahidun muta'awwilun, mereka seluruhnya adalah ahli ijtihad yang memiliki hak untuk menta'wil nas yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa lam yaqsudu ma'siyah, dan mereka tidak memaksudkan dari pentakwilan-pentakwilan mereka bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala mahdud dunya, mereka mentakwil pentakwilan mereka bukan semata-mata ingin berambisi mendapatkan perkara-perkara dunia, sehingga perselisihan mereka dilatar belakangi karena faktor dunia tersebut. Tidak demikian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum. Bal i'taqad kullu fariqin annahu al-haq, annahu al-muhiq. Bahkan i'taqid, yakinilah, atau ahli sunnah meyakini bahwasanya semua dari masing-masing kelompok tersebut mereka seluruhnya adalah berada di atas kebenaran. Wa mukhalifuhu ya'tham, dan menyelisihinya adalah berakibatkan terjatuh ke dalam perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-muhim, demikian penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah hingga beliau menyebutkan wal mustahid idza akhta'a la itsma 'alaih. Kalau semisal mereka berijtihad dan ternyata salah, maka tidak ada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan inilah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah tatkala menjelaskan beberapa hadis tersebut dalam syarahnya Fathul Bari, setelah menyebutkan keadaan-keadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma kana alladhina tawaqqafu 'anil qitali fil jamal wasifin aqallu 'adadan min alladhina qatalu. Dari situ jumlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih memilih untuk bertawakuf, menahan diri tidak terjatuh ke dalam fitnah, tidak masuk ke dalam peperangan fitnah yang terjadi antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Disebutkan oleh Habib bin Hajar rahimahullah, jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang ikut serta dalam peperangan tersebut, baik dalam perang Jamal atau perang Siffin. Nah, kulluhum muta'awwilun majjurun insyaallah, semua para sahabat Rasul yang terjatuh ke dalam peperangan-peperangan tersebut, mereka semuanya adalah sebagai ahli ta'wil dan diberi pahala insyaallah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi man ja'a ba'dahum, berbeda dengan keadaan generasi, berbeda dengan keadaan peperangan-peperangan yang terjadi setelah mereka. Mimman qatala ala talabid dunya, dari keadaan para raja-raja yang berperang, tujuan mereka memerangi lawannya adalah demi mendapatkan kepemimpinan, demi mendapatkan dunia, kekuasaan. Nah, sehingga dalam keadaan yang seperti ini diterapkan hadis-hadis yang berisikan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk seorang muslim larut ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Nah, bahkan Al-Habib Ibn Hajar menyebutkan ittafaqa ahlu sunnah ala wujubi man'i tan'i ala ahdi minas sahabah bisababi ma waqa'a lahum min dhalik. Ahli sunnah sepakat wajibnya seseorang tidak mencela, mencaci salah seorang pun di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan jatuhnya mereka dalam perkara-perkara tersebut. Semuanya ada ahli ijtihad dan mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian di sini Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menukilkan perkataan At-Tabari rahimahullah, "Law kana al-wajibu fi kulli ikhtilafin yaqa'u bainal muslimin al-harbu minhu." Tadi kita sebutkan tidak semua peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin kita terapkan di sana hadis-hadis yang berisikan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk terjatuh ke dalam peperangan-peperangan fitnah al-haruj. Tapi dirinci apakah peperangan tersebut adalah peperangan yang dilatar belakangi karena memperebutkan dunia ataukah tidak. Kalau semisal tidak, maka para sebagiannya dianjurkan untuk kita ikut andil di dalam peperangan-peperangan tersebut. Kita akan nukilkan perkataan Al-Imam Tabari rahimahullah, "Law kana al-wajibu fi kulli ikhtilafin yaqa'u bainal muslimin al-harbu minhu." Kalau semisal yang wajib pada semua perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah seseorang lari darinya biluzumil manazil, dengan dia tinggal di rumah-rumahnya, wa kasri suyuf, dengan mematah pedang-pedangnya sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma uqima haddun wala abtala batil, maka tidak akan ditegakkan hukuman had yang disyariatkan oleh Allah azza wajal dan tidak ada yang bisa membatalkan satu kebatilan. Lawajada ahlal fusuq sabilan ilartigabil muharramat, maka akan dijumpai nantinya orang-orang yang fasik memiliki cara untuk mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min akhdhil amwal, dirampasnya harta-harta kaum muslimin tanpa hak, wa safkid dima, dibunuhnya darah-darah kaum muslimin tanpa hak, wasabal harir, menawan tawanan-tawanan yang mereka adalah orang-orang yang merdeka dari kalangan kaum muslimin, tidak boleh kita menawannya. Nah, sehingga dalam kondisi yang demikian dibolehkan bagi seseorang untuk mengangkat senjatanya melawan mereka dalam rangka untuk menolak kemadharatan yang terjadi setelahnya. Dan tentulah dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah harus didiskusikan dengan mereka para ulama. Harus kita tanyakan kepada mereka para ulama sebelum kita menyimpulkan apakah peperangan ini adalah perang fitnah atau perang yang disyariatkan, bukan perang fitnah yang wajib bagi kita untuk mengangkat senjatanya karena faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Ini semuanya harus kita tanyakan kepada mereka para ulama. Tidak boleh kita berijtihad, tidak boleh kita menyimpulkan sendiri tanpa bimbingan mereka para ulama, tapi harus menyampaikan fakta-fakta dengan benar di hadapan mereka para ulama, kemudian bergerak di bawah bimbingan mereka para al-ulama. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita pernah mendengarkan Muhammad al-Imam ketika dia lebih memilih untuk menandatangani gencatan senjata dengan Syiah Houthi di Yaman, kemudian menolak fatwa-fatwa mereka para ulama untuk kemudian berjihad melawan orang-orang Syiah Houthi tersebut. Naam. Ya, disebabkan karena tidak menjalankan prinsip tersebut. Dia berpandangan bahwasanya peperangan yang terjadi di negeri Yaman adalah perang fitnah yang disyariatkan bagi seorang untuk diam di rumah-rumahnya, yang disyariatkan bagi seorang untuk kemudian tidak andil dalam peperangan tersebut. Ini sesuatu yang salah, berseberangan dengan fatwa-fatwa mereka para ulama yang memotivasi bahkan kaum muslimin untuk membantu penguasanya berjihad melawan orang-orang Syiah Houthi tersebut, orang-orang yang kafir, memusuhi Allah, memusuhi Rasul, memusuhi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, sehingga ditahdirlah dirinya disebabkan karena kesalahan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Dan al-Imam dan al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan adanya khilaf di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait memahami makna dianjurkannya seseorang untuk kemudian dia meninggalkan peperangan-peperangan yang disyariatkan bagi seseorang untuk kemudian meninggalkan peperangan tersebut. Terjadi khilaf di antara para sahabat Rasul dan para ulama terkait aplikasinya, terkait menerapkan konsekuensi riwayat-riwayat tersebut. Ada sebagian di antara mereka, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala ta'ifah biluzumil buyut. Sebagian mereka mengatakan harus tinggal di rumah-rumahnya, tidak boleh keluar, dia kunci rumahnya dan tinggal di rumahnya. Wa qala ta'ifah, sebagian yang lain mengatakan balit tahawul an baladil fitnah asla, maka yang wajib baginya adalah berpindah, dia tinggalkan negerinya yang ketika itu terjadi fitnah, dia tinggalkan, menjauh sejauh-jauhnya. Sebagian memahami demikian. Dan terjadi khilaf pula di antara mereka para ulama, kalaulah semisal kelompok tersebut mendatangi dirinya, mendatangi rumahnya, apakah boleh baginya melawan atau tidak? Ini terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Ada yang mengatakan wajib baginya untuk dia tahan tangannya, walau kutil, walaupun setelahnya berakibat dia terbunuh oleh musuhnya. Nah, ada yang berpendapat demikian. Ada pula yang mengatakan bal yudafi, bahkan dia disyariatkan untuk melakukan perlawanan. Bahkan disyariatkan baginya untuk melakukan perlawanan. Bukan perlawanan dalam arti kata masuk ke dalam fitnah, masuk ke dalam fitnah tersebut, tapi melakukan perlawanan dalam arti kata membela jiwanya, membela darahnya, membela keluarganya. Dan sebagian di antara mereka para ulama menyebutkan pada kondisi yang seperti ini dia diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia membunuh atau dia terbunuh, ini dua-duanya dibolehkan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang terbunuh dalam rangka untuk membela darahnya, membela hartanya, maka dia syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Dan ada pula sebagian di antara mereka yang mengharuskan baginya untuk terjun ke dalam salah satu pasukan tersebut, yakni memerangi kelompok yang menentang penguasanya yang sah. Menentang penguasanya yang sah, dia berjihad bersama mereka, berperang bersama mereka dalam rangka untuk menolak demikian pula meredam fitnah-fitnah tersebut. Nah, al-muhim khilaf yang disebutkan dan terjadi di tengah-tengah mereka para ulama. Dari kesimpulan pembahasan yang tadi kita sebutkan menjelaskan kepada kita semua keadaan-keadaan yang tadi kita sebutkan dibawakan kepada keadaan fitnah yang disebabkan karena ta'wil, yang disebabkan karena ta'wil yang dibolehkan. Nah, ada banyak fitnah dalam rangka untuk memperebutkan perkara-perkara dunia yang disyariatkan adalah sebaliknya. Nah, sehingga diriwayatkan ketika Abdullah bin Zubair ketika itu diangkat sebagai pemimpin oleh penduduk Madinah, maka di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu lebih memilih untuk meninggalkan tempat tersebut dalam rangka mengasingkan dirinya, i'tizal, meninggalkan fitnah sejauh-jauhnya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahkan diriwayatkan sebelumnya Abdullah bin Umar mendatangi pasukannya Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Zubair, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Ketika mereka melihat datangnya Abdullah bin Umar, maka sebagian mereka mengatakan, berikanlah bantal yang empuk kepada Abdullah bin Umar, menghormati beliau radhiyallahu taala anhuma sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau dengan tegas mengatakan, saya datang ke sini bukan dalam rangka untuk mengikuti fitnah tersebut, tapi saya datang ke sini menyampaikan kepada kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan larangan untuk seseorang membatalkan baiat kepada khalifah bila dia meninggal dunia dalam keadaan membatalkan baiat kepada khalifahnya, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah dalam keadaan Allah murka kepada dirinya dan dia tidak punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, dan banyak tak sedikit di antara para ulama yang juga mengingatkan kaum muslimin ketika terjadi di masa tersebut huru-hara fitnah-fitnah melawan sang khalifah, mengingatkan kepada mereka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait ketaatan kepada penguasa, demikian pula terkait permasalahan-permasalahan al-fitnah. Nah, kemudian kita bacakan bab yang setelahnya, bab yang ke-10. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab yang ke-10 tersebut, bab idzal taqal muslimaini bi sayfaihima. Bab apabila kedua orang yang sama-sama muslim kemudian berjumpa dengan membawa pedang masing-masing dari keduanya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mengingatkan kepada kita hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan ancaman perselisihan yang terjadi di antara dua orang muslim yang menyebabkan akhirnya keduanya saling membunuh antara sebagian dengan sebagian yang lain. Nah, kita bacakan riwayat yang ada di dalam hadis tersebut dari Al Hasan. Beliau menceritakan, kharastu bisilahi layali al fitan fitnah fastaqbalani Abu Bakrah. Saya keluar dengan senjata saya di malam-malam fitnah, kemudian Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu berjumpa dengan saya. Faqala, maka Abu Bakar mengatakan, aina turid, kemana kamu, hendak kemana kamu ini? Qultu, maka saya mengatakan, uridu nusrata ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya berkeinginan untuk menolong anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Yani hadis ini menceritakan fitnah yang terjadi di masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka kemudian Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada saya, qala Rasulullah, hadis yang beliau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan, idza tawajjaha al-muslimaini atau idza tawajjaha al-muslimani bisayfaihima fakilahuma min ahli nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kedua orang muslim saling berhadap-hadapan antara satu dengan yang lain dengan membawa pedang masing-masing dari keduanya, maka keduanya akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam. Naam. Qil, kemudian ada yang mengatakan, hadzal qatil fama balul maqtul ya Rasulullah, maka maka ini orang yang membunuh, wajar kalau semisal dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam karena perbuatannya membunuh orang tersebut. Fama balul maqtul, maka bagaimana keadaan yang terbunuh ketika itu? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu arada qatli sahibihi, karena disebabkan sebelumnya dia berkeinginan membunuh kawannya tersebut, sehingga kedua-duanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Naam. Kemudian setelahnya Imam Bukhari menyebutkan dengan dari jalur yang berbeda. Dari jalur riwayat yang berbeda, tapi kembalinya riwayat ini kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Naam. Hadis ini nampak jelas di sisi kita diharamkannya seorang muslim untuk membunuh seorang muslim yang lainnya. Bila mana kita kaitkan dengan hadis-hadis yang sebelumnya mengisyaratkan senjata ke seorang muslim saja menyebabkan dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, maka apalagi membunuh seorang muslim tersebut. Kedua-duanya diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan neraka Jahannam. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tentang makna fal qatil wal maqtul fi nar. Apakah kedua-duanya di neraka dalam arti kata azab yang Allah timpakan kepada keduanya sama ataukah berbeda? Sebagian memahami sama, sebagian menyebutkan ada perbedaan. Yang membunuh dia memiliki dua dosa. Dosa yang pertama adalah dosa dia membunuh kawannya, dan yang kedua adalah dosa memerangi seorang muslim tanpa hak. Dia memerangi seorang muslim, dia membunuh seorang muslim, keduanya adalah dosa yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia melakukannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dengan azab yang berbeda dengan orang yang dibunuhnya. Adapun yang terbunuh, dia hanya mendapatkan satu dosa saja, yaitu dosa keinginan dirinya memerangi seorang muslim, tekad dirinya untuk melawan seorang muslim, membunuh seorang muslim. Namun dia tidak membunuh sang muslim tersebut, sehingga dosanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Dan riwayat hadis ini adalah di antara dari riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala an, sehingga berpatokan dengan hadis ini. Demikian pula hadis yang sebelumnya yang beliau juga riwayatkan dari Nabi alaihi salam, maka Abu Bakrah radhiyallahu taala an lebih memilih untuk tinggal di rumahnya, tidak terjun ke dalam fitnah-fitnah tersebut. Bahkan perkataan beliau sebelumnya kita bacakan dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kalaulah semisal mereka mendatangi rumah saya, maka saya tidak akan melawan mereka walau biqusbah, walaupun dengan ranting yang didapat dari tumbuhan, tidak akan digunakan untuk melawan orang-orang tersebut oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala an. Nah, dan dengan perselisihan yang tadi kita sebutkan, Abu Bakrah di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memahami fitnah yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma adalah fitnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk terjatuh di dalamnya. Sehingga dengan ini kita memahami para sahabat Nabi alaihi salam berselisih terkait fitnah tersebut. Ada yang membela Muawiyah bin Abi Sufyan, ada yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, dan ada yang memilih untuk tidak melakukan pembelaan kepada keduanya dan lebih memilih untuk berdiam diri di rumahnya, tidak larut ke dalam fitnah. Di antara sahabat yang melakukan demikian adalah Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Naam. Dan insyaallah taala makna yang terkandung di dalam hadis ini jelas. Dan hadis ini menjelaskan kisah yang terjadi pada masa sahabat Nabi alaihi salam terkait fitnah yang terjadi antara Khalifah Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dan disebutkan oleh mereka para ulama fitnah tersebut teredam dengan diangkatnya Al-Hasan ibn Ali Abi Thalib radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma sebagai khalifah pengganti dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Karena diriwayatkan ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam, seorang Khawarij, maka para sahabat Rasul dan kaum muslimin membaiat Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari putrinya yang bernama Fatimah. Naam. Dan diriwayatkan Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah tersebut hanya sebentar beberapa bulan. Naam. Ana lupa nominalnya, al-muhim tidak lama. Dan diriwayatkan pada masa kekhilafahan Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika itu mulai muncul ketegangan antara pasukannya Al-Hasan yang sebelumnya pasukannya Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, hingga sempat hendak terjadi pertempuran yang besar antara keduanya. Hingga datang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menyampaikan kepada dirinya riwayat yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Hasan masih kecil, digendong oleh Rasul di atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna ibni hadza sayyid." Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Allah Azza wa Jalla akan menjadikan di masanya melalui cucuku ini berdamainya dua barisan kaum muslimin dengan jumlah yang demikian besar. Sehingga ketatkala Al-Hasan mendengarkan nasihat tersebut, maka beliau turun dari kekhilafahan kemudian memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Ada yang menyebutkan pada zaman Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib masih dikategorikan sebagai khilafah nubuwah. masih dikategorikan sebagai khilafah nubuwah. Sehingga khilafah nubuwah yang pertama pada masa Abu Bakar Siddiq, yang kedua pada masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan dilengkapi pada masa kekhilafahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana disebutkan, beliau adalah raja pertama umat Islam. Raja pertama umat al-Islam. Nah. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-11 di kitab ini. Bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang bila mana tidak memiliki jamaah, tidak memiliki pemimpin. Yakni mengisyaratkan nanti di akhir zaman akan muncul fitnah-fitnah. Di mana tatkala muncul fitnah-fitnah tersebut tidak ada yang menjabat sebagai pemimpinnya. Tidak ada yang dibaiat oleh dirinya. Masing-masing berseteru, berperang, memperebutkan kekuasaan tersebut. Nah, dan Pak ya subhanallah, jauh hari sebelum munculnya masa ini, Rasulullah SAW ternyata mengkhabarkannya kepada para sahabat Rasulullah SAW lengkap dengan solusi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh mereka tatkala menjumpai masa tersebut. Nah, ini termasuk dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dengan ini kita mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadisnya mengkhabarkan kepada para sahabatnya hadis-hadis tentang fitnah-fitnah yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan satu hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala an, sahabat Rasul yang dikenal sebagai sahabat satu-satunya sahabat Rasul yang paling mengerti hadis-hadis tentang fitnah dan paling faham rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibu sirri Rasul sallallahu alaihi wasallam digelari sebagai sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang Rasul alaihi salam miliki ketika itu adalah khabar yang Allah beritakan kepada Rasul nama dari nama-nama orang-orang munafikin. Dan hanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nama-nama mereka, tidak kepada sahabat yang lain. Nah, yang demikian disebabkan karena Hudzaifah sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah-fitnah, tentang kejelekan-kejelekan, di mana kebanyakan para sahabat Rasul bertanya kepada beliau tentang kebaikan-kebaikan, tentang amalan-amalan yang afdhal, amalan-amalan yang mulia yang bisa mendekatkan diri ke dalam al-jannah, menjauhkan dirinya dari neraka. Hudzaifah bertanya kepada Nabi alaihi salam tentang kejelekan, asyarr. Nah, karena nasis aluna, nanti akan disebutkan di sini hadis perkataan beliau. Hudzaifah mengatakan kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia di sini adalah sahabat Rasul. Hudzaifah menyebutkan manusia dinisbatkan pada masanya menunjukkan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasul secara langsung tentang perkara-perkara kebaikan, hal-hal yang baik yang ada di dalam Islam, amalan-amalan yang mulia di dalam Islam. Kemudian Rasul menyebutkan, wa kuntu as'aluhu 'ani syarr makhafata ayudrikani. Adapun saya pada masa Rasul bertanya kepada beliau tentang kejelekan-kejelekan, tentang fitnah-fitnah. Yang demikian karena kekhawatiran saya bila saya berjumpa dengan fitnah-fitnah tersebut, dengan kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, Kemudian di antara dari yang dikata yang ditanyakan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dahulu kami di masa jahiliyah dan di masa banyak bermunculan kejelekan-kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada kita kebaikan ini. Kebaikan ini sehingga mereka meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyahnya dan mengerti Islam, mendapatkan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seorang mukmin. Ini kenikmatan yang besar. Fahal ba'da hadzal khair min asyarr. Namun ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kita rasakan ini nantinya di sana kita akan kembali mengalami kejelekan-kejelekan? Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, benar. Setelah masa kebaikan tersebut kalian akan menjumpai kembali kejelekan-kejelekan." Nah, ini termasuk tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa hal ba'da dhalika syarr min khair? Maka saya kembali bertanya, apakah setelah kejelekan-kejelekan yang kita jumpai tersebut nantinya akan berubah, kita kembali melihat kebaikan-kebaikan seperti kami lihat sebelumnya? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, benar. Setelah kejelekan-kejelekan itu kalian akan kembali melihat kebaikan-kebaikan." Wa fihi dakhanun, namun pada kebaikan-kebaikan tersebut ada dakhan, ada asap yang menutupinya. Menunjukkan itu bukan kebaikan yang murni. Bukan kebaikan yang murni. Ditutupi oleh asap-asap kabut yang menyamarkan sebagian kebaikan tersebut. Sehingga disalahfahami oleh orang-orang ketika itu, mereka menyalahfahami kebaikan tersebut bukan sebagai kebaikan namun kejelekan, sehingga muncul juga kejelekan-kejelekan pada masa tersebut. Qultu wa ma dakhanuhu, dan apakah dakhanuhu, kabut ataukah asap yang menutupi kebaikan tersebut ya Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Akan adanya beberapa orang kaum yang mereka mengambil bimbingan sebagai bimbingan untuk dirinya, yang dia berprinsip, yang dia dasari semua ucapannya demikian pula perbuatannya, tapi bukan mengambil dari bimbingan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan ada sesuatu dari mereka yang kamu ketahui, ada pula sesuatu dari mereka yang kamu ingkari. Nah, ada yang diamalkan oleh mereka sebagainya baik, ada pula yang jeleknya. Qultu, maka saya mengatakan, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, dan apakah setelah kebaikan tersebut yang ditutupi oleh dakhan ada lagi kejelekan-kejelekan yang kami akan menjumpainya ya Rasulullah? Hudzaifah terus bertanya kepada Nabi kejadian-kejadian yang terjadi nantinya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruhnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, setelah kebaikan yang ditutupi oleh dakhan tersebut akan muncul lagi kejelekan. Kalian akan merasakannya. Kalian akan melihatnya. Du'atun 'ala abwabi jahannam." Yaitu bermunculnya para penyeru-penyeru yang mengajak seseorang untuk memasuki pintu-pintu neraka jahannam. Bukan mengajak seseorang untuk memasuki pintu surga Allah, tapi mengajak mereka untuk memasuki pintu neraka-neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadu billah. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa saja yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan memasukkan dirinya ke dalam neraka jahanam tersebut. Naam. Qultu ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, sifatilah para penyeru-penyeru tersebut kepada kami, kata Hudzaifah bin Yaman. Rasul mengatakan, hum min jildatina, mereka adalah sama kulitnya dengan kami. wa yatakallamuna bi alsinatina, berbicara juga dengan lisan-lisan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka saya mengatakan, fama ta'muruni in adrakani dzalik, maka apa yang kamu perintahkan kepada saya ya Rasulullah kalau semisal saya menjumpai masa tersebut. Fa subhanallah, Hudzaifah menanyakan kepada Nabi apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika merasakan fitnah-fitnah tersebut. Apa bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang menjumpai fitnah-fitnah tersebut? Al, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hudzaifah, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, kamu harus berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka. Tidak boleh melepaskan baiat kepada mereka. Tidak boleh menyelisihi kepemimpinan mereka. Ikuti mereka, baiat mereka, tinggal bersama mereka. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seseorang menjumpai fitnah-fitnah yang besar yang disifati sebelumnya oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian Hudzaifah kembali mengatakan, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Kalaulah semisal ketika itu kaum muslimin tidak pula memiliki imam, tidak memiliki khalifah. Al, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkanlah semua kelompok-kelompok yang bertikai ketika itu. Masing-masing memperebutkan kepemimpinan. Masing-masing membawa pasukan dari kalangan kaum muslimin dan terjadi haraj pertempuran dengan skala yang demikian luas. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bila mana ketika seseorang menjumpai masa tersebut dalam keadaan tidak memiliki jamaah, tidak memiliki imam, maka yang dilakukan adalah meninggalkan semua kelompok-kelompok tersebut. Tidak ikut andil bagian pada masing-masing dari mereka. Walau anta adda bi asli syajaratin, walaupun kamu ketika itu menggigit, menggegam dengan erat akar satu pohon, hatta yudrika kal mautu wa anta ala dhalik, hingga kematian menjumpaimu dalam keadaan kamu demikian. Ini lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Hadis ini sahih dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Al-Fitan. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna al-khair dan makna dari asyar. Ada khilaf di antara mereka para ulama. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya dimaksudkan dengan kejelekan-kejelekan yang terjadi setelah kebaikan yang pertama. Setelah kebaikan yang pertama, para sahabat masuk Islam, beriman kepada Nabi dan menjadi baik imannya, kemudian muncul kejelekan. Kejelekan yang dimaksud oleh Nabi, ada yang mentafsirkan adalah ma yaqa'u minal fitani, yang terjadi berupa, yang muncul berupa fitnah. Di antaranya setelah terbunuhnya Khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, dan imbas dari fitnah-fitnah tersebut. Dan munculnya kelompok Khawarij adalah sebagai imbas dari fitnah yang disebabkan karena terbunuhnya Khalifah Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Al-Habib Ibn Hajar menyebutkan perkataan Iyad rahimahullah, al-muradu bisyarril awal al-fitanul lati waqa'at ba'da Uthman. Yang dimaksud dengan kejelekan yang pertama dalam hadis ini adalah fitnah yang terjadi setelah terbunuhnya Uthman ibn Affan. Wal-muradu bil khairil ladhi ba'dahu ma waqa'am fi khilafati Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian yang dimaksud dengan kebaikan yang muncul setelahnya adalah yang terjadi pada masa kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah dari Banu Umayyah yang terkenal adilnya dan zuhudnya dalam perkara-perkara dunia, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Hingga diceritakan oleh istrinya bahwasanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak pernah ihtilam atau tidak pernah mandi janabah semenjak beliau diangkat sebagai khalifah rahimahullahu ta'ala. Nah, seorang khalifah yang adil, yang benar-benar menerapkan syariat Rasul dan apa yang diajarkan pada masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab dan Utsman ibn Affan serta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian beliau juga menyebutkan ayat wal muradu bil ladzina ta'rifu minhu wa tunkir al umara'u ba'dahu. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang Rasul mensifati mereka, sebagian di antara mereka kamu mengenalnya, sebagian kamu mengingkarinya, adalah para penguasa-penguasa setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Fakana fihi man yatamassaku bisunnah wal adl. Di antara mereka ada yang berpegang dengan sunnah dan menerapkan hukum seadil-adilnya. Wa fihi man yad'u ila al-bid'ah wa ya'malu bil-jur. Di antara mereka ada yang mengajak kepada perkara kebid'ahan dan melakukan perkara-perkara fajir. Namun disebutkan oleh Habib Ibn Hajar rahimahullah, walladzi yadhhar anna al-murad bi syarr al-awwal ma asyara ilayhi min al-fitan al-ula. Dan yang zahir, yang dimaksud dengan kejelekan adalah yang disyaratkan pada fitnah yang pertama. Wa bil khairi ma waqa'a min al-istima' 'ala Ali wa Muawiyah. Adapun dengan kebaikan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bersatunya pasukannya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini khair, kebaikan. Sehingga ada yang menamai tahun terjadinya perdamaian tersebut dikatakan sebagai amul jamaah, tahun jamaah, berkumpulnya barisan kaum muslimin setelah sebelumnya mereka terpecah menjadi dua kelompok. Nah, ini Al-Habib menyebutkan itulah kebaikannya. Wa bidakhan ma kana fi zamanihima. Yang dimaksud dengan dakhan adalah yang terjadi pada zaman keduanya, pada zaman Ali dan Muawiyah. Min ba'dil umara, yang dilakukan pada sebagian umara yang zalim, yang jahat, kaziyat bil Iraq. Naam. Demikian pula munculnya kelompok Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini belum menyebutkan ini dakhannya. Wa bidu'at amin 'an abwabil jahannam man qama fi talabil malik min al-khawarij wa ghairihim. Dan yang dimaksud dengan bermunculannya para pengajak atau penyeru-penyeru yang mengajak seseorang memasuki pintu-pintu neraka jahanam adalah para umara, para penguasa-penguasa yang dia berkeinginan untuk merebut kepemimpinan dari kalangan kelompok Khawarij dan yang semisalnya. Kelompok yang berambisi untuk menggulingkan kepemimpinan dari seseorang dari kalangan Khawarij dan yang semisalnya. Walidzalika wa ila dzalika al-isharah biqalih. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan sabdanya, ilzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kamu pegang jamaahnya kaum muslimin dan imamnya mereka, selisih kelompok Khawarij yang berupaya untuk memberontak kepada para penguasa-penguasa tersebut. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan sore hari ini. Wal 'afwu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.